Salmona. Ah? Allah rahimahullah wa lil Bukhari ay min hadits Aisyah hadza ziyadah. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah ini adalah tambahan. Tuma tawaddi li kulli salatin wa asyara muslimin la annahu hadafa 'amdan. Tambahan dari riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Tuma tawaddi li kulli salatin. Kemudian berwudulah kamu pada setiap kali salat. Ini mengisyaratkan bahwasanya Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahullah menghapusnya dengan sengaja. Fa'inna qala fi sahihi ba'da siyaqil hadis. Karena Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dalam sahihnya setelah menyebutkan hadis. Wabi hadithi Hammad harfun tarokna zikrohu. Kata Imam Muslim di dalam hadis Hammad ada harf, ada tambahan huruf yang sengaja kami hapus, yang sengaja kami tinggalkan, tidak disebutkan. Qala al-Baihaqi rahimahullah wa qawlu tawaddai, berkata al-Imam al-Baihaqi rahimahullah, adapun ucapan tawaddai di sini berwudulah engkau. Di sini ada tambahan ghairu mahfudhah, tidak dihafal di kalangan para a'immah, wa anna tufrad biha ba'dhu ruwat an ghairi. Ditambahkan sebagian perawi tetapi yang lainnya tidak. Mimman rawal hadis, dari mereka yang meriwayatkan hadis. Walakinna qad qarrara al-musannif fil fath, akan tapi sudah ditetapkan dalam Fathul Bari oleh musannif. Musannif itu siapa? Ibnu Hajar rahimahullah. Anna thabitatun min turukin yantafi ma'ha tafarrud ma qalahu Muslim. Disebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya tambahan itu thabit. Thabit itu bisa artinya ada dasar hukumnya, ada riwayatnya dari berbagai macam jalan. Yantafi ma'aha tafarrud maqala Muslim, sehingga mencukupkan apa yang diucapkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wa'alam, kata Al-Amir As-San'ani, ya, sahib Subul Salam, berkata Al-Amir As-San'ani rahimahullah, ketahuilah annal musannif, bahwasanya musannif menyebutkan hadis perempuan yang istihadhah fi babin nawaqid, di dalam pembatal-pembatal puasa. Laisal munasib lil bab, enggak pas penyebutan hadis ini, enggak pas dengan bab. Bab ini apa bab? Babnya apa? Hah? Apa? Nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Ini kata siapa? Al-Amir As-San'ani. Illa hadhi ziyadah la asla al-hadith. Karena tambahan ini la asla al-hadith, tidak ada asalnya dalam hadith. Fa'inna min ahkami babil istihadah wal-haid. Karena masalah ini masuknya nanti bab penyebutan masalah istihadah dan haid. Dan akan terulang. Wasayu'iduhu hunalika. Diulangi. Ya. Penyebutannya nanti pada bab istihadhah dan haid. Hadis ziyadah ya al-hujjah ala anna dam al-istihadhah hadatsun min jumlatul ahdats naqidun lil wudu. Tambahan ini sebagai hujjah ala anna dam al-istihadhah, menunjukkan bahwasanya darah istihadhah merupakan hadas min jumlatul ahdats, dari sekian hadas naqidun lil wudu, yang membatalkan wudu. Walihada, oleh karena itu amar syari' bil wudu minhu likulli salatin. Syariat ini yang menetapkan syarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui lisan Rasulnya. Syariat ini menetapkan, memerintahkan untuk berwudu bagi wanita yang terkena istihadhah setiap kali sholat. Lianna innama rafa'al wudu hukmahu li ajli shalah. Nah, dia melaksanakan wudu karena dalam rangka sholat. Fa'idha faragat min shalah nuqida wudhuhu. Apabila selesai dari sholatnya, maka sebagai pembatal wudhunya. Wa hadza qaul jumhur annaha tatawaddha likulli shalah. Ini pendapat jumhur. Bahwasanya wanita yang istihadhah wajib sholat. Perempuan yang istihadhah wajib berwudu setiap kali sholat. Ini penting. Ini penting. Pentingnya digarisbawahi bahwasanya perempuan yang istihadhah wajib melaksanakan wudu setiap kali sholat. Ini pendapat jumhur. Pendapat Hadawiyah, Hanafiyah, dhahabat ila annaha tatawadha li waqti kulli shalah. Mereka berpendapat bahwa perempuan yang istihadhah harus berwudu li waqti kulli shalah, pada setiap waktu setiap salat. Annal wudu muta'alliq bil waqt, bahwasanya wudu berkaitan dengan waktu. Berarti apa bedanya yang pertama sama yang kedua? Paham enggak? Hah? Wa anna tusalli bil fardhu al hadra wa ma sya'at min an nawafil. Dan bahwasanya perempuan tersebut yang mengalami istihadhah, dia sholat, baik sholat yang sifatnya fardu maupun hadir bukan musafir, wa masya'at minan nawafil, dan dari sholat nafilah sesuai dengan kehendak dia. Tajma' bainal faridatain ala wajhil jawaz, dia mengumpulkan antara dua kewajiban yang sifatnya membolehkan. Jawas enda man yujizalika ulil udhrin, menurut pendapat yang membolehkan karena udhur. Wa qala al hadis fi mudhafun muqaddar, mereka berpendapat hadis yang dibacakan itu ada idhofahnya dan muqaddar yang disembunyikan, wa huwa li waqti kulli shalah, yaitu kalimat pada setiap waktu salat. Bahwa min majazil hadf, ini termasuk ya pendapat orang yang mengatakan al hadf ya dihilangkan muqaddar, walakinna la budda min qarinatin tujibu taqdir, akan tapi kata Imam Sunan rahimahullah harus yang namanya muqaddar harus ada qarinah yang mewajibkan adanya takdirat. Waqad takallafa bi syarh, ya di dalam asyarah terlalu takalluf ila dzikr ma la'allahu yuqal, tentang penyebutan inna qarinatan lil hadz wa dha'afahu, masalah lughawiyah ini ada takdir li waqti kulli shalah, ini aja yang dipermasalahkan dari segi bahasa. Pendapat yang ketiga, wa dhahabatil malikiyah ila annahu yustahabul wudu. Pendapat malikiyah mustahab. Pendapat pertama, kedua apa? Wajib wudu. Pendapat yang ketiga, malikiyah mustahab, tidak wajib wudu. Wala yajib illa li haditsin akhar, li hadatsin akhar. Nah, wala yajib illa li hadatsin akhar, tidak wajib kecuali dengan hadats yang lainnya. Saya di tahqiq ma fi dzalika fi hadits Hamnah binti Jahash, akan datang pada penjelasan hadis Hamnah binti Jahash fi babul haid insyaallah taala. Tadi ahkamul mustahadhah allati tajuz laha, akan datang ahkam hukum-hukum seputar perempuan yang istihadhah yang boleh baginya. Mutafariq biha al haid hunalika, dan dibedakan antara perempuan istihadhah dengan perempuan yang haid di sana. Fa mahalul kalam alaiha. Ini pendapat khilaf dalam permasalahan ini, wa fi syarah saradahu huna. Dan di dalam syarah yang disebutkan di sini, wa amma huna fama dzakara haditsaha illa bi'tibar naqdul istihadhar al-wudu. Adapun di sini penyebutan di sini, fama dzakara haditsaha, tidak disebutkan hadisnya kecuali bi'tibar naqd, beliau menganggap ya bahwasanya istihadhah adalah salah satu pembatal wudu. Ini dari ucapan siapa? Al-Imam As-Sanani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.